Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya al-imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan masuk pada bab yang ke-33. Setelah kita menyelesaikan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, apa yang dimakan dan apa yang diminum, dan bagaimana beliau minum, kita akan beralih pembahasan lain, yaitu bab maja'a fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis dalam penjelasan berminyak wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali bab ini, Syekh Abdul Razak sebagai pensyarah buku ini atau dalam syarahnya terhadap buku ini menukilkan perkataan Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di mana beliau rahimahullah mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tiba. Dahulu kala Nabi SAW sangat menyukai apa? Minyak wangi. Wala yazalu indahu, dan senantiasa minyak wangi itu di sisi beliau, bersama beliau. Wa rihuhu huwa min atyabir raihah. Bau wangi beliau adalah apa? Sebaik-baik bau yang wangi. Wa araquhu min atyabit tib. Bahkan kemudian apa? Keringat beliau termasuk sebaik-baik apa? Bau wangi yang ada. Karena selalu beliau itu menjaga apa? Bau badannya. Di mana tadi dikatakan minyak wangi itu selalu bersama beliau. Nah, kita baca hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis di sini. Qala haddatsana Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahidin. Qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaiban an Abdullah bin Mukhtar an Musa ibn Anas bin Malik an abihi radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu. Musa yaitu putranya Anas bin Malik menceritakan dari bapaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, apa yang diceritakan oleh Anas ibn Malik, kana li Rasulillah sallam sukkatun yatatayyabu minha. Dahulu kala Rasulullah memiliki sukkah yang beliau menggunakan minyak wangi dari sukkah tersebut. Apa itu sukkah? Sukkah secara bahasa dikatakan wi'a'un yuhfadhu fihi at-tibu. Wadah untuk menjaga apa? Wewangian. Ya, kalau kita sekarang mungkin bentuknya apa? Botol dan sebagainya. Wakilah, tapi ada yang mengatakan sukkah adalah apa? Jenis dari jenis-jenis minyak wangi. Jadi minyak wangi itu kan bermacam-macam. Ada yang diambil dari tumbuhan, ada yang diambil dari hewan. Contohnya misik. Misik yang asli itu katanya diambil dari apa? Minyak persendian dari rusa tertentu. Maka sukkah adalah salah satu jenis minyak wangi yang dia itu campuran dari beberapa jenis minyak wangi. Tapi kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa makna yang pertama, maksud sukkah adalah tempat minyak wangi, itu yang lebih dekat maknanya. Maka tersirat di sini apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di atas tadi, bahwa beliau memang memiliki apa? Wadah khusus, tempat khusus untuk minyak wangi beliau. Dan ini menunjukkan apa? Perhatian beliau terhadap minyak wangi ini. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Azrah bin Ibnu Thabit an Thumamah ibn Abdullah qala Thumamah ibn Abdullah mengatakan kana Anas ibn Malik la yaruddu at-tiba. Dahulu kala Anas bin Malik tidak pernah menolak minyak wangi. Artinya kalau ada orang yang menyodorkan minyak wangi, memberikan minyak wangi, tidak pernah ditolak. Wa qala Anasun, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innan nabiyya sallam kana la yaruddu tiba. Subhanallah. Ini ya. Ini tindak tanduknya para sahabat. Bahwa setiap ucapan mereka, perbuatan mereka disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Di mana Anas mengatakan, innan Nabiya SAW kana la yaruddut tib. Sesungguhnya Nabi SAW dahulu kala tidak pernah menolak minyak wangi. Cuman kadang, ini yang pernah ditanyakan juga, bagaimana kalau yang disodorkan kepada kita minyak wangi yang kita enggak suka? Karena subhanallah gitu ya, bau minyak wangi itu berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang kuat gitu ya. Nah, kadang disodorkan kepada kita jenis minyak wangi yang kita kurang suka. Mungkin kita jenisnya yang suka yang lembut. Nah, disodorkan kepada kita yang baunya kuat. Ya, kalau seperti ini kasusnya apa? Ambil sedikit. Tapi jangan sampai menolak. Gunakan secukupnya. Yang kira-kira baunya tidak kemudian apa? Karena sebagian bisa katanya sampai pusing. Mencium bau ya wangi tertentu. Maka teladan dari Nabi SAW bahwa beliau tidak menolak kalau disodorkan kepada beliau apa? Minyak wangi. Kemudian hadis berikutnya masih berbicara hal yang sama. Bagaimana Nabi SAW tidak menolak, bahkan kemudian itu dalam bentuk apa? Ucapan. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala hadatsana ibn Abi Fudaik. An Abdullah ibn Muslim ibn Jundub. An Abihi. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Sahabat Abdullah ibn Umar mengatakan, qala Rasulullah SAW. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turad, tiga hal yang selayaknya tidak ditolak. Apa itu? Al-wasaidu. Wasaid jamak dari wisadah, tantal. Artinya bantal yang digunakan untuk apa? Bersandar. Biasanya kalau orang duduk di lantai gitu ya, nah butuh sandaran. Kalau ada yang menyodorkan apa? Bantal. Nah, jangan kemudian apa? Ditolak. Terima saja. Waduhnu. Yang kedua adalah apa? Minyak rambut. Kembali kepada apa? Bagaimana Rasulullah dulu banyak mengenakan minyak rambut. Wallabanu. Dan laban yaitu susu. Mana yang kaitannya dengan minyak wangi? Ad-duhun. Duhun ini selain diartikan apa? Minyak rambut, sebagian juga membawa makna ini kepada at-tib. Sebagaimana penjelasan sebelumnya. Maka tiga hal ini kalau disadarkan adalah perkara yang apa? Tidak ditolak. Baik. Hadis berikutnya. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن جرير عن أبي نضرة an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali, wewangian para lelaki, ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, adalah yang nampak baunya dan tersembunyi warnanya. Watibun nisa, dan wangiannya kaum wanita, ma zahara launuha launuhu wa khafiya rihuhu, sedangkan wangian wanita adalah yang nampak warnanya tapi tersembunyi apa? Baunya. Nah, ini patokan dalam wewangian apa? Perbedaan wewangian kaum lelaki dan perempuan. Laki-laki tidak mengapa menggunakan apa? Wewangian, minyak wangi yang baunya kuat, yang baunya semerbak. Karena laki-laki banyak aktivitasnya, banyak geraknya. Sehingga dia membutuhkan apa? Wewangian yang menjaga, yang kuat, yang menjaga apa? Agar bau badannya tidak nyaman, tidak enak. Sedangkan wanita, minyak wanginya yang lembut, yang tidak tercium dari kejauhan. Sehingga hati-hati kaum wanita tentang memilih dan memilah apa? Wewangian ini. Apalagi jelas dalam hadis yang sahih, dalam riwayat yang Muslim, di sini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak, bagaimana ancaman Nabi SAW. Dengan tegas beliau mengatakan, ayyum imra'atin asabat bakhuran, wanita manapun yang sudah mengenakan apa? Bakhur. Kita menyebutnya bukhur. Salah satu jenis minyak wangi. Atau salah satu jenis wewangian. Biasanya dari apa? Cendana. Yang kemudian dibakar, karena biasanya dengan dibakar itu lebih melekat wanginya. Fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Maka jangan menyaksikan bersama kami salat isya yang akhir. Maka bagaimana Rasulullah SAW mencegah? Dan bagaimana dalam hadis yang lain kita tahu? Kalau seorang wanita mengenakan wewangian untuk apa? Dicium baunya oleh para lelaki, disebut apa? Pelacur. Maka kaum muslimah harus faham hadis ini, bahwa jangan menggunakan apa? Wewangian yang semerbak kemana-mana. Tapi di sisi yang lain, gitu ya, ini juga sudah saya singgung di beberapa kesempatan, gitu ya. Subhanallah, kadang salah faham. Sebagian kaum muslimah, sebagian ahwat, begitu ya, seakan wanita tidak boleh pakai wewangian sama sekali. Hmm. Sehingga kadang ketika jadi sopir gitu ya, untuk nganter rombongan ibu-ibu, tengok bayi gitu ya, atau keperluan ibu-ibu itu, Masya Allah, kadang bau mobil itu luar biasa. Saya melihat ini kenapa? Karena ada sebagian muslimah salah faham tentang larangan mengenakan minyak wangi ini, sehingga sama sekali tidak mengenakan apa? Wewangian yang bisa menjaga bau badan badannya. Maka gunakanlah deodoran begitu ya, dan yang sejenisnya. Sehingga kalau bepergian bersama muslimah yang lainnya, duduk di majelis ilmu bersama muslimah yang lainnya, itu kondisinya tetap kondusif gitu ya, tidak saling menahan bau satu dengan yang lainnya. Maka di sini diisyaratkan bahwa wanita pun apa, boleh menggunakan wewangian, tapi wewangiannya tidak seperti wewangiannya siapa? Laki-laki. Nah, berikutnya beliau menyebutkan sanad dengan riwayat yang sama atau hadis yang maknanya sama. Qala hadatsana Ali bin Hujur, qala anba'ana Ismail bin Ibrahim an al-Juzairi an Abi Nadrah an at-Tufafi at-Tufawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu, semisalnya bima'nahu, dengan makna yang sama. Kemudian hadis berikutnya qala hadatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr ibn Ali qala hadatsana Yazid ibn Zuray قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي أبي عثمان النهدي disebutkan di catatan kaki di sini, beliau seorang apa, yang masuk Islam di zaman Nabi SAW tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, yang disebut oleh para ulama dengan julukan apa, Al-Muhadram, disebut sahabat bukan, disebut tabi'in bukan. Kalau sahabat itu kan yang beriman dan bertemu Nabi SAW, meninggal dalam keadaan beriman. Tabi'in generasi setelahnya. Nah, ada generasi yang beriman di masa Nabi SAW seperti Najasyi, tapi apa? Tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nah, beliau menceritakan tentang Nabi SAW, berarti ada sanad yang terputus di situ, maka hadisnya dihukumi mursal. Qala Rasulullah SAW, idza u'ti ahadukum ar-rayhana fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Idza u'ti ahadukum, jika diberikan kepada salah seorang di antara kalian apa itu ar-rayhan, wewangian, fala yarudduhu, maka jangan menolaknya. Fa innahu kharaja minal jannah, karena sesungguhnya dia keluar dari surga. Secara makna tentang menolak tadi apa, sudah dijelaskan dalam hadis yang lainnya. Yang menjadi masalah adalah apa? Perkataan sesungguhnya dia keluar dari surga. Seandainya hadis ini sahih, ya maknanya apa? Surga itu wangi. Asal muasal kewangian itu dari mana? Dari surga. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penduduk surga. Allahumma amin. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, qala hadatsana Umar bin Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani qala hadatsana Abi an Bayanin an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah qala. Jarir ibn Abdullah menceritakan uridtu baina yaday Umar bin Khattab, uridtu yaitu apa, menghadap, aku menghadap kepada Umar bin Khattab. Fa'alqa Jarirun rida'ahu wa masha fi izarin, maka Jarir pun melepaskan apa, pakaian bagian atasnya. Rida itu, kita kembali pada pembahasan pakaian, kain yang dikenakan di bagian atas. Wa masyafiri izarin, dan dia berjalan hanya menggunakan apa, pakaian bagian bawah, sarungi. Faqala lahu khud rida'ak, maka berkata kepadanya, yaitu Umar radhiyallahu anhu, ambil itu baju atasmu. Faqala Umar lil qaumi, maka berkatalah Umar kepada kaum, yaitu kepada orang yang hadir di situ, ma ra'aitu rajulan ahsana illa ma balaghana min surati Yusuf alaihissalam. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih tampan dari Jarir ini, kecuali apa yang disampaikan kepada kami dari apa, ketampanan Nabi Yusuf. Wallahu alam, apa kaitannya apa hadis ini dengan masalah apa wewangian, kecuali mungkin kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan tidak ada kaitannya dengan terjemah ini, kecuali beliau mengatakan bahwa di antara bentuk seorang menjaga penampilannya dengan apa, menjaga wewangian untuk tubuhnya. Maka seorang muslim di antara petunjuk Nabi SAW adalah menjaga apa, bau badannya. Baik, kemudian kita beralih pada bab lain, bab kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab yang akan saling berkaitan, begitu ya. Di mana nanti bagaimana tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu bab ini. Bab kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana dahulu kala tutur kata ucapannya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu berbicara. Qala haddathana Humaid ibn Mas'ad ibn Mas'adah al-Basri. Qala haddathana Humaid ibn al-Aswad an Usamah ibn Zaid an Az-Zuhri an Urwata عن عائشة رضي الله عنها قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها menceritakan ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. Ummul Mu'min Aisyah ketika melihat manusia berbicara cepat-cepat, maka beliau mengingatkan, tidaklah dahulu kala Rasulullah SAW itu berbicara cepat seperti berbicara cepatnya kalian ini. Istilah kita apa? Ngomong tanpa titik koma, jadi ngerocos. Sebagian sampai mengatakan kamu ini ngomong sama kumur-kumur gitu ya, ngomong apa kemu gitu ya. Iya, orang kalau berbicara apalagi dengan apa, orang yang lebih tua, orang yang dihormati, maka berbicaralah apa? Yang pelan. Berbicaralah yang jelas. Maka Rasulullah dulu berbicara kemudian apa? Tidak cepat-cepat. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Akan tetapi beliau dulu berbicara dengan ucapan yang apa? Bayyin. Jelas. Faslin. Faslin itu balik yang saya katakan tadi, pakai titik dan koma. Dikasih penggalan supaya jelas. Oh, ini ikut kalimat yang mana? Yahfadhuhu man jalasa ilaihi. Sehingga bisa dihafal oleh orang yang duduk bersama beliau. Dan nanti akan disebutkan faktor yang lain, kenapa para sahabat itu bisa menghafalkan apa yang beliau ucapkan. Selain ucapannya yang apa? Pelan-pelan, pakai titik dan koma. Beliau mengulangi ucapannya. Maka khususnya bagi seorang yang sedang menjelaskan sesuatu, bagi seorang guru, gitu ya, orang tua yang sekarang apa menjadi guru di rumah masing-masing dan mulai pada kelimpungan, gitu ya. Maka ucapkan pelan-pelan, ucapkan dengan jelas. Ulangi kalau perlu. Sehingga dikatakan dalam hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Yahya, qala hadatsana Abu Qutaibah, Salam ibn Qutaibah, an Abdullah ibn al-Musanna, an Thumamah, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallam yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Dahulu kala Nabi SAW itu mengulang sebuah kalimat sampai apa? 3 kali. Lituqala anhu, supaya dipahami. Jadi enggak ada istilah bahasa kita hari ini gitu ya, apa tidak ada siaran ulang? Orang berbicara itu memang untuk dipahami. Maka kalau yang diajak bicara belum paham, ya diulang. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita berbicara untuk tidak dipahami, ya lebih baik tidak bicara. Buat apa kemudian kita bicara kalau tidak ingin orang lain paham? Maka balik lagi tadi kepada kita selaku pendidik, orang tua, guru-guru, gitu ya. Ulangi ucapan itu, ulangi penjelasan. Supaya apa? Muridnya paham, anaknya paham. Karena demikianlah apa? Teladan dari Nabi SAW. Dia mengulang-ulanginya. Bahkan kalau berkala penting, kadang lebih dari 3 kali. Seperti yang sering kita dengar tentang apa? Peringatan beliau tentang perkataan yang dusta, tentang persaksian yang dusta. Ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan tentang apa? Dosa besar yang paling besar. Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu, wahai Rasul." Apa yang beliau katakan? Al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah bersekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Tsumma jalasa wa kana muttaqian. Kemudian beliau duduk. Yang sebelumnya apa? Beliau bersandar. Tsumma qala ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Ketahuilah, dan apa yang dosa paling besar itu? Ucapan dusta atau persaksian dusta. Yu'iduha hatta kulna laytahu sakat. Beliau mengulang-ulanginya sampai kami mengatakan apa? Seandainya beliau diam. Artinya kasihan. Begitu semangatnya Rasulullah mengulangi berkali-kali, berkali-kali. Supaya memang apa? Diambil perhatiannya oleh para sahabat waktu itu. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Sufyan ibn Waqi', qala hadatsana Jumay ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ajli, qala hadatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Hadijah yukanna Aba Abdullah ana ibni Abi Halah an al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Riwayat ini telah berlalu bersama kita, atau sanad ini telah berlalu bersama kita, gitu ya. Di mana di situ dijelaskan ada permasalahan dalam sanadnya, ada rawi yang majhul. Di sini diceritakan ada tambahan lain dari kisah yang lalu. Kalau yang lalu adalah mensifati fisik Rasulullah SAW. Saldu khali Hindu Hindab ibna Abi Halah wa kana wassafan. Hasan ibn Ali bertanya kepada bibinya, dan dikatakan afan kepada pamannya, Hindun Hind ibn Abi Halah, yang dikatakan wassafan, yang pandai mensifati Rasulullah SAW. Fakultu sifli mantiki Rasulullah SAW. Kalau dulu mensifati tentang apa? Fisiknya Rasulullah. Kalau di sini mensifati tentang ucapan, tutur kata Rasulullah. Qala, maka diceritakan, kana Rasulullah mutawasil al-ahzan. Dahulu kala Rasulullah itu orang yang mutawasil al-ahzan, yang silih berganti apa? Kesedihannya. Artinya beliau itu mudah merenungkan keadaan-keadaan yang ada, ataupun firman-firman Allah yang sampai kepada beliau. Yaftatihul kalama wa yahtimu bismillahi ta'ala mengawali ucapannya dan menutupnya dengan bismillah. Poin ini tentu menjadi masalah karena banyak hadis menerangkan beliau menutup dengan apa? Hamdalah. Wa yatakallamu bi jawami'il kalimi. Dan beliau berbicara dengan perkataan yang apa? Jami', singkat dan padat. Nah, penggalan ini tentunya apa? Didukung oleh hadis-hadis yang sahih di hadis yang lainnya. Wa kalamuhu faslun. Dan ucapannya itu apa? Ada, saya katakan tadi apa? Titik komanya. Ucapannya ada pemberhentiannya, tidak kemudian tanpa berhenti ketika berucap. La fudula wa la taqsira. Tidak berlebihan, tidak pula kurang. Laisa bil jafi wa lal mahin. Laisa bil jafi, yaitu bukan kasar. Walal mahin, tidak pula apa? Merendahkan orang lain. Yu'adzibun ni'mata wa indaqqat. Beliau selalu memuliakan, mengagungkan kenikmatan meskipun apa? Kecil. La yadhummu minha syai'an. Tidak pernah mencela kenikmatan sedikit pun. Ghaira annahu lam yakun yadhummu dhawwaqan wa la yamdahuhu. Kecuali beliau itu tidak pernah mencela makanan, tidak pula apa? Memujinya. Wala tughdhibuhu dunya. Tidak pernah membuat marah beliau apa? Urusan dunia. Wala ma kana laha. Dan juga apa saja yang berkaitan dengan dunia. Fa idza tu'adda al-haqqu lam yakum li ghadabi shay'un hatta yantasira lahu. Tapi kalau yang dilanggar adalah kebenaran, maka beliau tidak pernah apa? Terdiam. Beliau pasti berdiri tegak untuk menolong kebenaran tadi. Wala yaghdhabu li nafsihi. Beliau tidak pernah marah untuk membela diri beliau. Wala yantasiru laha. Dan tidak pernah apa? Membela demi dirinya. Wa idza ashara ashara bi kaffihi kulliha. Kalau beliau memberikan isyarat, beliau memberikan isyarat dengan telapak tangannya keseluruhannya. Wallahu alam, itu bagaimana memberi isyarat dengan telapak tangan keseluruhannya. Jadi apa, semua jarinya begitu ya. Tidak tunjuk-tunjuk. Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Apabila beliau apa, kagum terhadap sesuatu, beliau membalikkan telapak tangannya tadi. Wa idza tahaddatha ittasala biha. Apabila beliau berbicara, beliau kaitkan pembicaraannya dengan telapak tangannya tadi. Wa daraba bi rahatihi al-yumna بطن إبهامه اليسرى. Dan beliau memukul telapak tangan kanan ke telapak ibu jari kiri. Wa idza ghadiba a'rada wa ashaha. Ketika beliau marah, beliau akan berbaling, wa ashaha, dan menundukkan pandangannya. Wa idza fariha ghadha tarfahu. Demikian pula ketika beliau bergembira, itu akan menyembunyikan ujung pandangannya. Jullu dhahikahu tabassumu. Jullu dhahikihi, kebanyakan tertawanya adalah senyuman. Itu nanti akan kita jelaskan dalam bab berikutnya. Yaftaru an mithli habbil ghamami. Gigi beliau akan terlihat seperti apa? Gugusan awan yang bercahaya atau yang berwarna putih. Nah, sebagian riwayat ini apa dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Poinnya adalah tadi bahwa beliau berucap itu apa? Pelan, jelas, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jawab, ada pertanyaan di sini. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukum membeli dan menjual parfum bibit yang aromanya meniru parfum merek tertentu yang tentunya aromanya sudah dipatenkan dan mungkin sudah susah payah meracik aroma oleh pabrikan parfum tersebut? Jazakallah khairan wa jazakallah khairan. Baik, ini berlaku pada semua produk. Wallah alam, saya tentang apa? Apakah bau minyak wangi itu bisa dipatenkan? Kalau memang bisa dipatenkan, maka ini berlaku pada semua produk. Semua produk yang ada patennya, kita haram untuk apa? Menjual tiruannya. Tiruan itu maksudnya apa? Bajakannya. Kecuali memang dari pabrik itu mengeluarkan produk dengan grade A, B, C, D, KW Super, KW1, dan sebagainya. Maka tidak masalah. Karena memang dari produsen yang sama untuk menjual produknya dalam produknya kepada apa? Lapisan masyarakat yang berbeda. Maka hati-hati. Dan subhanallah, banyak pertanyaan beberapa saat ini tentang hukum-hukum jual beli. Dan ketika saya balikkan tanya beberapa hal hukum jual beli yang mendasar, ternyata banyak yang belum tahu. Tapi sudah berani apa jual beli ini, hati-hati. Jual beli seperti disebutkan ini slogannya Ustaz Ami kalau enggak salah. Jual beli itu bukan hanya urusan dunia, tapi juga ada kaitannya surga dan neraka. Misalnya hal dasar dari jual beli, apa sih pengertiannya jual beli? Apa macam-macam jual beli? Jadi, misalnya macam jual beli ada 4. Barang ada, uang ada. Itu jual beli apa? Cash. Barangnya ada, uangnya ada. Boleh tidak? Boleh. Tapi juga harus mengikuti rukun dan syarat yang lainnya tentunya. Kemudian jenis jual beli yang kedua, apa itu? Barangnya tidak ada, uangnya ada. Disebut apa? Jual beli salam atau salaf. Dan uangnya yang dimaksudkan apa? Uangnya full. Mau beli apa? Mau beli kurma 1 ton. Kurmanya belum berbuah. Iya, tidak apa-apa. Tahun depan. Dibayar sekarang. Boleh, boleh. Tapi ingat, harus dibayar keseluruhannya. Bukan dicicil. Kalau dicicil nanti ada hukum lain lagi. Bukan DP. Yang ketiga, barangnya ada, uangnya belum ada. Jual beli dengan apa? Hutang. Boleh tidak? Boleh. Kredit misalnya, selama tidak ada dendanya, maka boleh membeli dengan apa? Hutang. Yang keempat, barangnya belum ada, uangnya belum ada. Inden, gitu ya. Inden itu nggak boleh, karena uangnya masih dihutang, barangnya juga masih dihutang. Itu kan sudah DP, DP itu kan sebagian saja. Jadi sebagian yang lain masih dihutang. Ini contoh. Hal yang mendasar dalam apa? Jual beli. Yang keempat ini nggak boleh. Yang disebut kali bil, kali hutang dengan hutang. Maka saya menyarankan teman-teman, apalagi banyak yang kemudian apa dengan kondisi sekarang, gitu ya, beralih menjadi pedagang. Ibu-ibu pun menjadi pedagang, gitu ya. Sepedanya suami dijual, apalagi yang dijual. Maka subhanallah, ketahuilah tentang apa hukum-hukum dasar jual beli. Ini bahaya sekali. Ini berkaitan dengan apa yang kita makan. Berkaitan dengan hak orang nanti di akhirat kalau kita menzaliminya. Apalagi dengan begitu banyaknya macam transaksi hari ini. Maka kembali kepada pertanyaan, jangan pernah menjual atau membeli barang kawi. Dan ini menunjukkan indahnya apa? Islam. Menjaga hak manusia. Karena inilah diantara diturunkannya aturan Islam. Orang sudah bersusah payah, gitu ya, melakukan riset, melakukan penelitian. Kemudian kita tinggal apa? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kok enak banget, gitu ya. Ini zalim yang seperti ini. Maka baik minyak wangi ataupun produk yang lainnya, begitu banyak, gitu ya. Dan kita sering mengingatkan sebagian, dan kadang jawabannya, loh ini kahwinya kahwi super, set. Nah, atau kemudian alasannya apa? Oh ini pembelinya juga sudah tahu. Nah, memangnya riba itu tidak saling tahu tentang tambahannya, gitu ya. Nasallahu salama wal afiyah. Iya, ini realita gitu ya. Jazakumullah khairan kirimannya. Ini Pak Muhammad Taufik yang apa? Saudaranya Pak Yusuf ini ya, atau lain lagi ini. Tapi Ustaz, bagaimana sikap kita berminyak wangi untuk sholat berjamaah, tapi baunya justru mengganggu jamaah lain? Nah, kalau memang sudah ada keluhan dari jamaah lain, gitu ya, tentang minyak wangi kita, atau ada jamaah lain yang kita rasa minyak wanginya apa mengganggu diri kita, nah ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau orang lain yang menegur kita, ya berarti kita yang mengubah mungkin apa terlalu banyak menggunakannya, gitu ya. Maka dikurangi dosisnya. Atau kalau kita kurang cocok dengan minyak wangi orang lain, ya kita bisa mencari posisi yang agak jauh dengan orang tersebut. Maka dicari jalan tengahnya. Wallahu a'lam.